السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ke-25. Berarti sudah setengah jalan di 10 malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan fase terakhir Ramadan ini dengan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Maka perlu bersyukur biar Allah tambah hadirin. Sebagaimana mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, karena banyak di antara kita energinya terkuras, kurang tidur, dan minim makan karena berpuasa. Tapi kalau Allah tolong itu semua jadi ringan, semua jadi bisa diatasi. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tekankan terus iman kita, akidah kita, tauhid kita, syahadatain kita, dan selalu titilah jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seraya senantiasa berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita kembali masih bersama hadith Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Dan pesannya jelas ya. Imam Nawawi membawakan hadis ini panjang lebar karena hadis ini menyingkap berbagai macam porsi batas maksimal beribadah. Mulai dari apa? Puasa, lalu baca Quran dan sholat gitu ya. Dan kita akan bahas sholat pada pagi hari ini insyaallah taala. Jadi dengan mempelajari hadis-hadis ini tuh kita jadi ingat, oh maksimumnya puasa tuh kayak apa sih? Maksimumnya mengkhatamkan Quran itu seperti apa? Dan sholat seperti apa? Ya, kita lanjutkan wa fi riwayah la sama man sama al-abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Kita tahu terjadi khilaf tentang masalah puasa setiap hari, dan sebagian ulama seperti madzhab Syafi'iyah membolehkan dengan syarat sanggup dan tidak memberatkan sampai tua gitu loh. Jadi memang untuk orang-orang khusus saja. Kalau orang awam tuh berat lah hadirin. Dan direkomendasikan maksimum itu puasa Nabi Daud. Itu pun bagi sebagian ahli ibadah sudah berat. Khususnya ketika masa tua. Kalau sekarang masih enak-enak aja, tapi masa tua tuh berat. Dan itu yang dialami oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi perlu kehati-hatian dalam masalah ini. Karena jangan sampai kurva kita turun di masa tua. Itu penting juga tuh jemaah. Jadi gimana kurva ibadah kita stabil, kalau perlu naik di masa tua. Dan kurva itu penting. Ya itu poinnya. Adapun kalau benar-benar puasa setiap hari dalam satu tahun, jelas gak boleh. Karena ada Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik yang memang tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi madzhab Syafi'iyah itu, atau banyak ulama Syafi'iyah mengatakan boleh puasa setiap hari kecuali hari-hari yang dilarang berpuasa seperti Id, dan itu pun hanya bagi orang-orang yang sanggup istiqomah sampai tua, berarti gitu, yang tidak ada kendala dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Dalam riwayat, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi SAW, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Dan kita sudah jelaskan alasannya, nanti kita tekankan lagi. Wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud, dan ternyata salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud juga. Masya Allah ya. Jadi kita selama ini familiarnya puasa Nabi Daud, itu sudah familiar, sudah terbiasa didengar. Tapi ternyata bukan hanya puasa aja, sholat pun yang terbaik itu sholat Nabi Daud. Nah, dapat ilmu lagi nih kita nih hadirin. Selama ini cuma tahu puasa Nabi Daud, sekarang sholat Nabi Daud. Sholat Nabi Daud. Hadirin Allah muliakan, nah gimana nih caranya puasa Nabi Daud, sholat Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur di separuh malam, setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu. Beliau bangun dan beribadah di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Dan beliau alaihi salam itu tidur di seperenam, di seperenamnya gitu. Jadi tidur, bangun, ibadah, terus tidur lagi. Tidur, bangun, terus tidur lagi. Nah itu. Nanti kita hitung, insya Allah. Kita lanjutkan. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laqa. Jadi Nabi Daud itu puasa satu hari dan berbuka satu hari. Ini udah familiar. Sudah familiar. Dan beliau tidak lari jika bertemu dengan musuh. Jika bertemu dengan musuh, laqa. Bertemu dengan musuh atau pihak yang ya, memusuhi beliau. Jadi menghadapi musuh atau menghadapi masalah. Itu Nabi Daud. Ya. Puasa terbaik, puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Dan salat yang terbaik dan sholat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud. Dan hadirin Allah muliakan, sholatnya Nabi Daud tidur setengah malam, bangun sepertiga, lalu tidur lagi seperenam. Tidur seperenam. Wallahu ta'ala alam. Itu Nabi Daud. Hadirin Allah muliakan. Adapun puasa, kita rasa sudah jelas ya, sudah clear ya. Sudah bukan hal yang bukan hal yang asing lagi. Sekarang sholat. Hadirin Allah muliakan. Sholatnya Nabi Daud itu beliau tidur setengah malam. Kata para ulama, hitungnya mulai dari Isya. Maksudnya hitungnya mulai dari mana? Dari Isya, bukan dari Maghrib. Itu dijelaskan diantaranya misalnya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan para ulama yang lain. Jadi Isya sampai subuh. Isya sampai subuh. Jadi kalau kita hitung Isya sampai subuh, Isya kita ini jam 7 ya. Subuh jam 4 3 berapa? Kok di akhir kan? Hah? Subuh jam berapa? Ya, anggap aja jam 5 lah ya, biar simpel aja biar. Ya, so-so lah berapa belas menit. Jadi jam 7 sampai jam 5 berapa jam tuh? Hah? 7 sampai jam 5 10 jam. Nah, paling enggak enak ditanya matematik jam segini gitu ya. Aduh, nanya begini ya lagi pecahan-pecahan pula. Mendingan kita belajar domo tidur aja lah Pak Ustadz, kalau jadi apa ya begini ceritanya. Jangan belajar udah angka pecahan paling bete kita tuh. Dulu Ustadz aku tuh waktu SD lagi seger aja nggak bisa jawab pertanyaan kayak begitu. Sekarang udah nggak tidur ditanya masalah beginian. Nah udah dari Isya sampai subuh baru dibagi-bagi aja setengah. Habis itu bangun sepertiga, lalu tidur lagi seperenam, ya kan? Dan ya nggak sih, benar ya, setengah, terus sepertiga, seperenam, sepertiga tambah seperenam berapa? Tuh kan, masya Allah kan, berantakan. Ustaz aku jujur aja deh, aku dulu anak IPS, gitu loh. Itu waktu ujian seger. Matematika aku gak bagus. Tapi anak IPS juga pinter-pinter kok. Masya Allah. Masya Allah anak IPS tuh. Sepertiga tambah seperenam berapa? Setengah. Jadi clear. Setengah. Satu malam. Ngerti kan? Gak perlu diajarin lagi. Kok bisa sih Pak Ustaz? Sepertiga tambah seperenam jadi setengah. Angkanya aja udah 3, 6 kok jadi kurang. Ya gitulah pokoknya lah. Sepertiga tambah seperenam setengah. Ya. Karena nanti jadi sepertiga tambah seperenam kan jadi 3/6. 3/6 nama kata lain dari setengah. Udah deh. Cepat mufham aja lah. Tambah bingung kita. Nah, setengah sama setengah. Jadi kalau kita bagi misalnya, kurang lebih nih ya, kalau konteksnya sekarang, setengah malam itu dari jam 7 sampai jam 24, jam 00. Dan memang kan sunnah Nabi kan ba'da isya, kalau bisa langsung istirahat, kecuali kalau ada maslahat yang lebih besar. Jadi tidur tuh, sampai jam 12. Jam 12 bangun. Sampai jam berapa? Kalau konteksnya sekarang, kurang lebih sampai jam 3. 3.30 lah. Lalu 3.30 atau 3.20 kurang lebih, baru tidur sampai menjelang subuh. Gitu. Ini biar gampang aja ya. Itu. Itu Nabi Daud. Jadi tidur, nanti bangun jam 12-an, kurang lebih jam 12-an. Dan jam 12-an sholat sampai jam 3-an. Jam 3-an terus istirahat lagi, tidur lagi sampai menjelang subuh. Gitu. Terus istighfar segala macam gitu, menjelang subuh. Aku mau praktekkan langsung ah, nanti malam. Jangan. Nanti malam masih 10 malam terakhir. Nanti habis Ramadan aja. Kalau 10 malam terakhir itu sunahnya wa ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malam. Ini bekal kita nih di Syawal. Jadi kalau bisa di Syawal ini udah punya pola begini. Kalau bisa, ini yang terbaik. Makanya kan yang terbaik tuh begini. Yang terbaik tuh seperti ini. Tapi kita susah banget. Mau pulang kantor jam 9. Susah nih, susah kayak begini. Tapi kalau kita bisa, hidup kita tuh teratur banget nih. Hidup kita tuh sangat proporsional, sangat proporsional. Sangat proporsional. Hadirin Allah muliakan. Para ulama kita menjelaskan. Jadi hikmahnya apa sih sholat seperti ini? Yang pertama, jiwa itu jadi gak cepat jenuh, bosan sama capek. Gitu. Li'alla tusiba an-nafsus sa'amata. Jadi jiwa itu tidak cepat capek atau Allah tusiba an-nafsa sa'amatu. Jadi intinya biar gak ketemu sama kejenuhan, kebosanan, letih dan segala macam. Tapi kalau kita benar-benar setiap saat cuman tidur 1-2-3 jam, berat ya mah. Kecuali mungkin orang-orang khusus. Tapi bagi kita tuh ini udah enak. Jadi sepertiga malam aja. Qiyamul Lail itu sepertiga malam. Tidur dulu. Terus abis itu ada istirahat lagi. Gitu loh. Ustaz, aku tuh kalau abis Qiyamul Lail tidur lagi takut kebablasan. Nah itu kan kita. Ya gak sih? Kalau tidur. Nah terus gimana dong? Jawabannya, pola ini jangan diputus atau jangan diambil di belakangnya doang. Kita tuh tidur abis Qiyamul Lail lalu kebablasan karena ngikutin pola ini gak dari awal. Kan kita tidur dulu. Dan tidurnya banyak loh, setengah malam. Setengah loh. Nah, yang buat kita seringkali kebablasan kan dari awal gak tidur. Gitu loh. Dari awal gak tidur, terus ngantuk-ngantuk jam 3, setengah 4, aduh aku ngantuk. Ya jangan tidur. Kalau tidur kebablasan, nah biasa kan gitu. Tapi kalau udah tidur, lalu kemulainya sepertiga, lalu tidur lagi, insya Allah gak kebablasan. Insya Allah gak kebablasan. Bahkan membuat fresh, kata Al-Hafidh, Innama kana dhalika arfaqo li'anna nauma ba'da al-qiyami yurihul badana. wa yudhhibu darar as-sahar wa dubul al-jism bi khilafi as-sahar ila as-sabah. Karena tidur setelah qiyamul lail sepertiga malam atau sepertiga waktu itu akan membuat badan itu rohah, nyaman, fresh, dan menghilangkan keburukan begadang, dan membuat apa, menghilangkan pegel-pegel di tubuh atau gak nyaman. Beda kalau begadang sampai pagi dari awal malam. Ini yang bikin penyakit nih kalau begitu. Itu yang suka bablas. Gitu lah. Makanya jangan ada yang bilang, aku tuh gak bisa Ustaz. Pengalamanku tuh kalau tidur jam 3, pasti subuh tuh kebablasan. Itu dulu udah pasti tuh. Kalau tidur jam 3, subuh kebablasan. Nah pertanyaannya, kenapa kamu tidur jam 3? Ya aku clubbing Pak Ustaz. Ya iyalah subuh kebablasan. Oh malamnya gak berkah. Ya aku nongkrong-nongkrong. Ya pantesan aja kebablasan. Kalau ini enggak, ini tidur, istirahat, lalu qiyamul lail, lalu tidur lagi. Gitu. Ingat, ini yang terbaik loh. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk ini, lakukan ini. Coba deh. Minimum misalnya weekend lah coba. Apalagi kalau misalnya kita kerjaan tuh bisa pulang maghrib tuh, ah, coba perhatikan ini. Tapi kalau sekali lagi ada masalah yang lebih besar, sebagaimana Abu Hurairah ya, dalam talabul ilm dan seterusnya, ya sudah. Namanya juga ini bukan wajib, tapi ini yang terbaik. Gak mudah, sebagaimana puasa Nabi Daud pun juga gak mudah. Terus gak, diantara hikmahnya kata Al-Hafidh dan Syabdul Muhsin itu pakar hadis paling senior sekarang di kota Madinah ya, di Masjid Nabawi. Jadi kata Al-Hafidh, diantara hikmahnya istiqbal salatis subuh, kita itu menyambut salat subuh itu dengan semangat gitu. Karena salat subuh pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah atau qiyamul lail. Jadi ada istirahat untuk menyambut sholat subuh. Menyambut sholat subuh. Gitu, ini menyambut sholat subuh ini penting. Makanya tidur dulu. Biar fresh lagi sholat subuhnya. Karena sholat subuh itu, kita tahu bersama, salah satu sholat yang paling sulit dikerjakan orang munafik. Gitu. Paling sulit. Dan direkomendasi Nabi SAW kan berdain subuh dan asar. Jadi biar jaga sholat subuh. Ini perlu camkan. Sampai begitu loh. Nah, makanya dijadikan pola yang terbaik. Pola yang terbaik demikian. Sholat subuh. Terus hikmahnya yang lain. Wa adhkarin nahar binasyatin iqbal, dan juga membuat kita semangat membaca zikir pagi. Nah, itu zikir pagi. Coba deh kalau kita begadang itu zikir pagi suka kebablasan. Kalau enggak kebablasan buru-buru. Buru-buru banget. Karena udah ngantuk. Kan harusnya tenang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Ya Allah, ampuni ya Allah dan selamatkan aku di dunia dan akhirat, gitu kan. Tapi kalau udah ngantuk, nah ini kadang-kadang kita nih suka 10 malam ini gitu tuh dikir paginya, atau seringkali bablas udah bingung, aduh udah gak ngerti loh. Ada 14. Mungkin dari apa? Masih on track tuh di schedule istighfar, masih on track. Itu udah, itu pun cepat-cepat banget gitu loh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wasta'tu a'udzu bika min syarri ma sanata wa lakum bi ni'matika 'alayya. Mata udah merem. Wa bu bi dzambi faghfir fa innahu ghafurur rahim. Berikutnya langsung bismillahirrahmanirrahim amutu ayya. Tidur. Kita langsung loncat ke sana tidur. Bismillahirrahmanirrahim amutu ayya. Subhanallah. Jadi udah disorientasi udah. Gitu loh. Oh, kadang-kadang nyata tidak bersolin kemana-mana gitu ya. Nah, tapi kalau poin ini sekali lagi apa ini formalnya memang begadang, tapi untuk pola jangka panjang jangan. Ini berarti zikir pagi itu penting untuk dibaca secara khusyuk loh. Sampai kita itu diminta tidur dulu yang paling afdol setelah qiyamul lail. Jadi wa adkarun nahar binasyatin wa iqbal. Gitu. Jelas ini. Jadi ini pelajaran penting. Pelajaran penting, jaga zikir pagi dan bukan hanya baca tapi juga semangat dan khusyuk zikir pagi itu. Itu pondasi banget. Zikir pagi itu kata para ulama itu yang ngejaga kita di hari itu. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudir, salah satu ulama terbaik hari ini, zikir pagi itu ngejagain kita di hari itu. Makanya penting, penting. Terus apa lagi hikmahnya? Di antara hikmahnya kata Al-Hafidz, wa annahu aqrabu ila adami riya. Ah, ini menarik nih. Karena pola seperti ini membuat kita terjaga dari riya. Terjaga dari riya, beramal untuk dilihat orang lalu dipuji. Beramal untuk dilihat orang. Kok bisa? Hubungannya apa? Hubungannya gini nih, kata Al-Hafidz rahimahullah, "Li'anna man nama sudusal akhir asbaha dhahirul laun salimal quwa fa huwa aqrabu ila an yukhfi 'amalahul madi 'ala man yarah." Dan ini disampaikan Ibnu Daqiqil 'Id. Jadi orang yang habis qiyamul lail tidur lagi, maka ketika pagi, gimana ketika pagi? Ketika pagi itu wajahnya tuh berseri. Karena malamnya tidur cukup dapat qiyamul lail gitu. Jadi qiyamul lail tidur cukup, wah itu wajah kinclong kata para ulama. Zahir. Jadi apa nyata launnya salimal kuwa dan kekuatannya fresh gitu loh, selamat kekuatannya. Fahuwa aqrab ila an yukhfi amalahul madi 'ala man yarah. Maka itu lebih dekat untuk menyembunyikan amal yang tadi malam sebelumnya dari mata-mata manusia. Ngerti gak? Kalau misalnya antum apa kiamulail, kalau kita kiamulail dari terus ya apa jangka panjang tuh dari isya sampai subuh misalnya, atau tidur hanya sebentar, itu kan pas pagi-paginya ngantuk gitu loh. Aduh ngantuk banget gitu, ketiduran ngantuk. Apalagi kalau emang udah niat mau pamer, kenapa sih ngantuk terus ya? Biasalah qiyamul lail gitu kan, enggak akhirnya. Atau kalau dia enggak nyebutin ini pasti habis tahajud tadi malam nih orang, lebih gampang ketawannya karena capek letih. Tapi kalau tidur sepertiga qiyamul lail, dan itu udah mau sepertiga malam kan tadi jam seperti itu, terus kita sempatkan tidur lagi sebentar fresh, orang pikir oh kita tidur cukup ya, kayak banyak orang gak kelihatan kita qiyamul lail tadi malam, bangun sepertiga malam. maka itu lebih oke. Zahirnya tuh secara zahir lebih bagus, secara warna lebih oke. Masya Allah ya, itu banyak hal yang penting. Jelas ini. Ayo kita tambahkan lagi. Di antara hikmahnya dengan pola Nabi Daud ini, kata Ibnu Qayyim, ini dari Ibnu Qayyim sekarang rahimahullah. Wa yasta'inu biha 'ala al-qiyam bil huquq. Pola ini tuh ngebantu kita sehingga di pagi hari, di siang hari, di sore hari kita itu bisa menunaikan kewajiban dan tugas-tugas kita. Kita bisa memenuhi hak-hak pihak lain dengan baik. Beda kalau kita kurang tidur. Nah itu. Beda kalau kita kurang tidur. Tapi dengan pola malam ini, sehingga tetap semangat hadirin. Tetap semangat. Masya Allah. Jelas ini hadirin. Dalam ya. Dalam banget loh ini. Kesannya cuma waktu malam, tapi trickle down effect-nya nih kemana-mana. Beda lah. Beda. Makanya Nabi itu menghidupkan malam seperti itu di 10 malam terakhir. Karena hikmahnya kalau sepanjang tahun begini, aduh kita gak bisa ngapa-ngapain hadirin. Coba abis, misal abis kajian antum ngapain? Hah? Siapa yang abis ini jogging? Abis ini jogging? Ada. Ini udah memasuk hari kelima kan, dari 21, 22, 23, 24, 25. Siapa yang dari sini jogging langsung kantor padahal sebelumnya gak tidur? Berat hadirin, berat. Itu tadi, jangankan ke kantor, baca zikir pagi aja repot. Kalau benar-benar maksimal di malam ya, maka dengan pola pola jangka panjang seperti ini kita bisa menunaikan banyak hak. Pelajaran berikutnya, hikmah berikutnya, ini disampaikan Al-Imam Al-Khattabi. Kata Imam Al-Khattabi, ini penting, ini karena ini makna yang dalam. Kata beliau bahwa annallaha lam yata'abbad 'abdahu bis-shaumi khassah bal ta'abbadahu bi anwa'in minal ibadat. Pesannya adalah Allah itu tidak menurunkan ibadah kepada hambanya satu macam aja, satu varian atau dua varian puasa gitu ya, secara khusus. Jadi Allah itu tidak diibadai hanya dengan puasa saja, enggak. Atau hanya dengan sholat saja, enggak. Namun Allah diibadahi dengan rangkaian varian ibadah-ibadah. Jadi bukan hanya puasa atau sholat saja, tapi rangkaian berbagai macam ibadah. Falau istafraga juhdahu liqa lau falau istafraga juhdahu laqassara fi ghairihi. Kalau seseorang habis-habisan di satu ibadah saja, maka ini akan membuat energinya habis sehingga dia taksir, dia jadi gak maksimal, dia jadi lalai untuk mengerjakan ibadah-ibadah lain. Nah itu. Fal aula al-iqtisadu fihi yastabqiya ba'dal quwwati li ghairihi. Atau liyastabqiya ba'dul quwa li ghairihi. Maka yang paling afdal adalah proporsional, seimbang. sehingga dia bisa menyimpan kekuatan untuk ibadah-ibadah yang lain. Nah itu. Itu hadirin. Makanya ini selaras dengan closing statement dari sabda ini. Coba kita lihat hadisnya. Wa kana la yafiru idza laqa. Dan Nabi Daud tidak lari jika bertemu dengan musuh. Kan bingung kan? Dari ada yang bingung dari puasa ke salat kenapa jadi lari sama musuh? Nah, hikmahnya kata para ulama, hikmah kenapa beliau tidak mundur ketika bertemu dengan musuh dan dihadapi, karena beliau punya fisik dan kekuatan yang prima. Kok bisa fisik dan kekuatannya bagus dan prima? Karena pola hidupnya proporsional, pola ibadahnya proporsional, pola ibadahnya seimbang. Karena orang kalau kurang tidur 2 minggu misalnya ketemu musuh, aduh, amburadul hadirin. Udah oleng tuh. Tapi karena Nabi Daud ini pola hidupnya proporsional, maka dia punya kekuatan, oke. Ada musuh ya dihadapi sama dia. Gitu. Dan ini pesannya adalah bahwa tugas kita dari Allah itu banyak. Banyak ibadah tuh banyak. Harus ngurus anak. Terus penuhi hak istri, ada orang tua, terus ada tugas dakwah, dan harus sholat, baca Quran, puasa, zikir pagi, zikir petang. Nah itu hendaknya dikerjakan semuanya, khususnya yang wajib-wajib. Nah gimana caranya diatur porsinya? Menarik. Ada orang hanya baca Quran aja, sampaikan ucapan Alim Khattabi, ibadah kepada Allah bukan hanya baca Al-Quran, walaupun baca Quran penting, baca Quran dan tapi tetap simpan energi Anda untuk yang lain, untuk sholat, untuk zikir, untuk menunaikan hak istri, hak suami, hak anak-anak, dan begitu seterusnya. Dalam ini jamaah, makanya kalau bisa nih kayak gini, tidur setengah tidur, makanya tidur awal tuh paling bagus, gitu. Makanya sebagian pakar kan bilang, sebagian pakar saya cuma nukilnya, itu kan proses detox itu di awal sebelum jam 12 katanya begitu, terus di cross check lagi. Jadi pas itu pas kita tidur jam 12 bangun. Ibadah apa qiyamulail, salat, zikir, muhasabah, nanti tidur sejenak, bangun sebelum subuh, menjelang subuh banyak istighfar. Udah, itu malamnya oke banget. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Dan ini coba kita terapkan pada Ramadan. Dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, keluarga dan seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.